Permainan dan cerita anak Nusantara, Permata Nusantara, kembali hadir menemanimu dengan permainan seru. Sebentar lagi, anak pintar akan mendengarkan cerita tentang sebuah permainan yang berasal dari Pulau Jawa. Cerita ini akan menampilkan Pino dan Tata. Pino adalah kakak Tata yang senang bermain. Tata, adik Pino, sangat suka menyanyi. Seperti apa ya cerita mereka hari ini? Anak pintar harus mendengarkannya dengan tenang ya. Tidak ada yang boleh berbicara dengan teman. Nah, inilah cerita permainan Pino dan Tata. Hai teman-teman. Namaku Pino, aku suka bermain. Syala lala, syala lala lala. Hai, aku Tata. Aku adik dari Kak Pino. Aku sangat senang bernyanyi. Syala lala, syala lala lala. Teman-teman, Pino dan Tata punya cerita tentang tanaman obat. Tanaman obat? Apa itu Kak Pino? Tanaman obat itu seperti jahe, serai, kunyit, sama... Tata tahu Kak, lengkuas, iya kan? Iya, adik Kak Pino memang pintar. Tapi Kak Pino belum kasih tahu tanaman obat itu apa. Oh iya, kata ibu, tanaman obat itu adalah tanaman-tanaman yang bisa dipakai mengobati penyakit. Oh iya Kak, dulu ibu pernah mengajak kita untuk menanam tanaman obat kan? Iya, betul Tata. Teman-teman, Pino dan Tata akan bercerita sewaktu diajak ibu menanam tanaman obat. Kami tidak cuma menanam tanaman, ibu juga mengajarkan permainan yang asik. Permainan apakah itu? Dengarkan ya. Suatu hari, ibu mengajak aku dan Tata ke kebun. Aku dan Tata sangat senang. Ibu akan menanam tanaman-tanaman obat di kebun. Ibu menyebutnya dengan apotek hidup. Apotek hidup. Nah, ibu meminta kami membantu menanam lengkuas, kunyit, serai, kencur, dan jahe. Tetapi aku dan Tata malah asik bermain air. Pino, sini. Bantu ibu menanam, nak. Jangan main air terus. Iya, Bu. Sebentar. Nah, kesini Pino. Nih, kamu boleh menanam mana yang kau suka dulu. Baik, Bu. Bu, ini namanya apa? Oh, itu namanya jahe. Jahe dapat dipakai untuk obat batuk. Caranya bagaimana, Bu? Caranya, jahe dikupas, lalu direbus dengan gula. Jika sudah mendidih, airnya diminum. Wah, enaknya. Bu, ibu, lihat. Jahenya besar sekali. Mana Kak Pino? Mana? Ini Tata, ini jahe jagoanku. Jahe jagoan? Apaan tuh? Ini dong jahe kepunyaan Tata. Kecil, imut, dan manis. Kalian ini ada-ada saja. Nah, jahe itu memang ada dua jenis. Yang besar namanya jahe gajah. Yang kecil biasanya disebut jahe emprit. Hah? Jahe gajah? Teman-teman, tadi kalian dengar kan? Ibu menyebut jahe yang besar itu namanya jahe gajah. Lucu sekali ya. Seperti nama binatang yang badannya besar, punya belalai, dan telinganya lebar. Gajah. Waktu aku dan Tata terkejut dengan nama jahe gajah, ibu ingat ada satu permainan yang sering dimainkannya dulu. Ya, ibu tidak langsung ingat nama permainannya sih. Tapi sambil terbata-bata, akhirnya ibu ingat namanya. Oh iya, ibu ingat. Namanya gajah, gajah, gajah serimpang. Iya, gajah serimpang. Gajah serimpang? Apa itu, Bu? Cara mainnya gimana, Bu? Caranya, para pemain berdiri berhadapan dalam posisi melingkar dan bergandengan tangan. Sesudah itu mereka balik kanan, tapi sambil tetap bergandengan. Jadi sekarang posisi setiap pemain saling membelakangi. Kemudian satu kaki setiap pemain diangkat dan ditekuk ke belakang. Setiap kaki itu dikaitkan agar tidak mudah jatuh. Wah, main gajah serimpang itu seru. Pino suka. Benar, Pino. Permainan ini akan tambah seru ketika setiap pemain melepaskan gandengan tangannya sambil melonjak-lonjak dan menyanyikan lagu Gajah Serimpang. Apabila ada anak yang jatuh atau kakinya terlepas, maka ia kena hukuman. Hukumannya bisa menyanyi, menirukan gaya hewan, atau menirukan pohon yang jatuh, atau hukuman yang lain. Pokoknya sesuai kesepakatan pemain. Ibu, tadi ibu bilang permainannya ini ada lagunya. Iya, betul. Tata suka menyanyi, Bu. Ajari Tata cara menyanyinya ya, Bu. Tentu saja, anak ibu yang cantik. Dengarkan ya. Jah-gajah serimpang, ada jahe dengan bawang. Ditumbuk jadi selumpang. Duh-duh aduh pedasnya, duh-duh aduh pedasnya. Teman-teman, setelah mendengarkan penjelasan ibu, esok harinya aku dan Tata tidak sabar untuk memainkannya. Permainan ini asik sekali kalau dimainkan oleh 4 orang. Jadi aku dan Tata mengajak Diki dan Cici untuk bermain gajah serimpang. Kami bermain dengan riang gembira. Cici, Diki, Tata, kita buat kesepakatan dulu yuk. Oke, Pino. Nanti yang jatuh atau kakinya terlepas, suruh berhitung saja ya. Ah, tidak mau. Tidak mau. Yang lain saja, gak seru. Suruh bernyanyi saja. Gak mau ah, Tata. Masa nyanyi terus? Aku punya ide. Yang kakinya lepas atau jatuh harus menirukan gerakan pohon tumbang. Setuju tidak? Setuju. Ayo cepat, kita mulai. Bermain, aku suka, aku suka. Ayo kita berdiri, bergandengan tangan dan membentuk lingkaran. Sekarang balik kanan. Hap. Nah, kita sudah berdiri saling membelakangi. Sekarang angkat satu kaki. Kaitkan pelan-pelan ke kaki teman. Au, au. Pelan-pelan. Sudah semua? Sudah. Kita lepas ya tangannya. Bagus. Waktunya untuk melepaskan gandengan. Uhuy, asyik. Sekarang kita nyanyi ya. Jah-gajah serimpang, ada jahe dengan bawang ditumbuk. Aduh, aduh, aduh. Ya, Tata jahe. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Tirukan gaya pohon tumbang. Tata menirukan gaya pohon tumbang dengan bagus. Teman-teman, apakah kalian bisa menirukan gaya pohon tumbang? Coba teman-teman tirukan gaya pohon tumbang. Bagus, teman-teman bisa bergaya seperti pohon tumbang. Sesudah itu, aku, Tata, Cici, dan Diki kembali memainkan gajah serimpang. Dengarkan cerita Pino lagi ya, semuanya tenang. Serimpang ada jahe dengan bawang. Aduh. Hore, Cici jatuh. Ayo Cici, ayo. Gak mau. Aku gak mau kalau sendiri. Kan kamu yang jatuh. Iya, tapi aku gak mau. Cici. Sudah, kita semua menirukan gerakan pohon tumbang. Kalau ditemani, aku mau. Yuk kita temani Cici menirukan gerakan pohon tumbang. Ayo. Aku sudah capek, perutku lapar. Pino, Tata, besok main lagi ya. Oke, Diki. Cici, Diki, dadah. Anak pintar, itu tadi cerita Pino dan Tata dengan teman-temannya. Dengan siapa ya Pino dan Tata bermain? Iya, dengan teman-temannya. Namanya Diki dan Cici. Permainan yang mereka lakukan namanya apa ya? Gajah serimpang? Iya, kalian memang anak pintar. Pino, Tata, Diki dan Cici bermain gajah serimpang. Nah anak pintar, permainan gajah serimpang membuat kalian belajar tentang bekerja sama. Selain itu, melalui permainan ini, kalian juga berlatih menjadi pemimpin dan sportif dalam bermain. Anak pintar, permainan gajah serimpang dilakukan sambil bernyanyi. Ibu, bapak guru, jangan lupa ajak anak belajar menyanyikan lagu permainan gajah serimpang dengan mendengarkan track 2 Permata Nusantara. Ibu Bapak Guru, terima kasih karena sudah mendampingi anak-anak selama mendengarkan cerita permainan gajah serimpang. Nah anak pintar, sampai jumpa pada permainan dan cerita anak Nusantara berikutnya. Tetap semangat, sehat, dan ceria. Sampai jumpa. Sampai jumpa teman-teman. Dah. Permata Nusantara dikembangkan oleh Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mari kawan-kawan kita bermain.